السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pada malam hari ini, di malam ke-14 bulan Jumadil Ula 1436 Hijriah, kita berkumpul di rumah Allah ini untuk bersama-sama harapannya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan darinya dan kedudukan yang mulia. Sesuai dengan tema yang telah disebutkan, bagaimana seorang muslim itu selamat dari nestapa atau kesedihan, kesusahan di dunia dan tentunya di akhirat nanti terlebih. Untuk menjawab itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkannya, telah merincinya. Begitu pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjabarkannya. Maka seorang muslim yang ingin mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan keberhasilan di dunia dan keberhasilan besar dan utama di akhirat nanti, hendaknya kembali merujuk, mencari jawabannya dari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, dalam bimbingannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an antara lain mengatakan tentang orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hidup bahagia di akhirat, yaitu orang-orang yang Allah tunjukkan padanya as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang selalu kita berdoa memohon kepada Allah dalam sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat-sholat rawatib dan sholat sunnah. Dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah sebutkan ciri orang yang telah menempuhnya dan berhasil. Allah menyebutkan siapa orang yang pernah menempuh jalan yang lurus itu, untuk kemudian diikuti, diteladani. Allah lanjutkan dalam surat Al-Fatihah ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya kaum al-maghdub alaihim, yaitu kaum yang telah mendapatkan murka dan laknat Allah, yaitu kaum Yahudi. Bukan pula jalannya ad-dallin, yaitu kata para ulama, jalannya kaum Nasara. Ada tiga jalan. As-siratul mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah karuniakan nikmat kepada mereka. Kedua, jalannya al-maghdub alaihim, yaitu Yahudi. Dan yang ketiga, ad-dallin, jalannya kaum Nasara. Jalan yang pertama itu yang kita minta dan kita mohon. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah darinya. Dalam surat An-Nisa, Allah menafsirkan, Allah merinci, menjabarkan siapa itu an'amta alaihim. Dalam surat An-Nisa, Allah menjabarkan siapa itu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, ya Allah. Dan bagaimana cara meraihnya? Dijawab oleh Allah dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan, "Wa may yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin." Wahasuna ulaika rafiqah. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, kepada syariatnya, dan taat kepada Rasulnya, maka mereka, kata Allah, akan dibersamakan, dikumpulkan dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan as-siddiqin, orang-orang yang telah mendapat gelar as-siddiq, antara lain adalah Abu Bakar, antara lain adalah putrinya yang bernama Aisyah, Siddiqah bintu Siddiq, antara lain Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa, dan yang lainnya banyak. As-siddiqin. Wasyuhada, dan jalannya orang-orang yang telah wafat sebagai syahid. Yang keempat, as-salihin, jalannya orang-orang yang soleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik kawan, sebaik-baik untuk kita dibersamakan dengannya. Tapi Allah meletakkan syarat agar kita termasuk orang yang an'amta alaihim. Syarat itu Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini syaratnya. Tidak seperti kaum Yahudi al-maghdubi alaihim, yang menentang para rasul, sudah sampai kepada mereka teguran syariat yang disampaikan oleh para nabinya, Nabi Musa, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Isa alaihimussalam, tapi mereka menentang, mempermainkan syariat, mengakal-ngakali syariat, mengakal-ngakali para nabi yang menasehati mereka untuk tetap mengikuti hawa nafsunya. Ini al-Yahud. Malas untuk melakukan ketaatan, cenderung bermaksiat kepada Allah. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya tidak diamalkan, larangannya dikerjakan. Sementara ad-dallin, kaum Nasara, lawan daripada kaum Yahudi 180 derajat. kalau kaum Yahudi nampak arogan, nampak tidak ada tanda-tanda keagamaan, tidak agamis. Kalau Nasoro sebaliknya, cenderung senang dan bersemangat untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah. Namun sayangnya, kaum Nasoro dalam beramal dan bertaqarrub tidak mengikuti bimbingan para nabinya. Cenderung mengikuti apa yang menurut perasaannya baik, apa yang menurut adat istiadatnya. Maka muncullah dalam agama Nasoro kehidupan keberagamaan, kehidupan ibadah yang terkesan sebuah kesolehan, namun tidak demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada Yahudi. Yahudi senangnya maksiat, maksiat, maksiat. Nasoro di tempat-tempat ibadahnya. Kaum Yahudi mendapat laknat dari Allah sampai hari kiamat. Mendapatkan julukan al-maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Sementara Nasara mendapat gelar dari Allah ad-dallin. Orang-orang yang tersesat. Kenistaan, kenestapaan dan kesedihan di dunia dan lebih parah lagi di akhirat nanti disebabkan yang pertama penentangan, arogansi, menolak syariat, bermaksiat, hawa nafsu. Ini jalannya Yahudi. Jenis yang kedua disebabkan oleh amalan-amalan yang sebenarnya diiringi oleh semangat yang tinggi untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh, berjuang. Namun amalan itu oleh Allah tidak dinilai sebagai amalan saleh. Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah berbagai amalan yang dilakukannya tidak mencocoki bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbuat, melakukan ibadah, perjuangan dan yang lainnya dari berbagai amalan yang pada asalnya adalah amalan soleh. Namun ketika dipraktekkan, dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi, maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa, kata Nabi, yang berbuat suatu amalan yang tidak di atas perintahku atau bimbinganku, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Ini yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah." Maukah, kata Allah di dalam surat Al-Kahfi, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya? Sudah beramal, sudah berbuat, tapi merugi. Bukan tidak beramal, Bukan tidak ada semangat untuk beramal kebajikan. Sudah ada modal semangat dan kemauan. Maukah kata Allah? Aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang merugi, bahkan paling merugi. Karena ayat ini menyatakan bil akhsarin, bukan bil khasirin. Kalau al khasirin orang-orang yang merugi. Kalau al akhsarin orang-orang yang paling merugi. Jadi tingkatannya lebih parah. Siapa itu? Yaitu kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Yaitu orang-orang yang tersesat amalannya keluar dari rel bimbingan dalam keadaan mereka meyakini sedang melakukan amalan soleh. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, para ulama kita, ayat ini terkait hamba-hamba Allah yang ingin beramal dan beribadah namun di luar bimbingan Nabi yang diutus. Karena Nabi itu diutus untuk diteladani, untuk dicontoh. Dalam banyak bidang ibadah, baik ibadah praktis yang terkait dengan sholat, haji, puasa, atau zikir-zikir, yang di luar bimbingan Rasul, maka Rasulullah mengatakan tidak diterima oleh Allah. Di sini ada sebuah panggilan buat kita, untuk kita bersabar, tekun, mengkaji bimbingan-bimbingan Rasul atau sunnah-sunnah Rasul. Ataupun ibadah-ibadah lain seperti amar ma'ruf nahi mungkar atau jihad di jalan agama Allah. Kalau ternyata jihad yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan bimbingan, walaupun diklaim sebagai perjuangan, seperti peledakan-peledakan yang terjadi, teror-teror, meledakkan diri dengan membunuh diri, ini di luar bimbingan. Sehingga kasihan pelakunya. Dia merasa sedang berbuat soleh, ternyata di luar kesolehan. Dengan kata lain, sia-sia. Kalau bahasa ayat dalam surat Al-Kahfi, orang-orang yang paling merugi. Kaum muslimin yang saya muliakan, di dalam surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kata Allah, nanti di hari kiamat, kami menemui berbagai amalan-amalan yang mereka lakukan. Ada amalan, bukan tidak beramal, bukan tidak berbuat. Namun kata Allah, kami jadikan berbagai amalan yang mereka lakukan itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Apa sebabnya? Berita dari Allah ini di dalam surat Al-Furqan dijelaskan oleh Nabi kita, oleh para sahabat, oleh para ulama. Sebabnya ada dua. Yang pertama, tadi sudah sempat disinggung, yaitu amalan-amalan yang dilakukan dengan semangat, amalan yang tinggi, jujur, serius, ikhlas, namun amalannya di luar bimbingan. Di luar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, amalannya masih terkotori atau tercemari dan terkontaminasi oleh hal-hal yang mengotorinya. Ada dua yang mengotorinya. Yang pertama, tidak adanya keikhlasan saat melakukannya. Enggak ikhlas. Saat dia melakukannya, dia punya kepentingan-kepentingan. Mungkin kepentingannya ingin dipuji manusia. Mungkin ingin mendapatkan pengikut. Atau dukungan. Atau materi. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu sangat bergantung kepada niat pelakunya. Kalau ikhlas, ada pertanda akan diterima oleh Allah. Jika syarat yang pertama tadi telah dipenuhi. Ini poin pertama. Semoga Allah membantu saya dan semua hadirin saudara saya untuk bisa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita di majelis ini mengandung nilai ibadah. Mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibahas, hadis-hadis Nabi disampaikan, ini bagian daripada ibadah yang mulia. Namun dia akan tetap menjadi ibadah yang mulia dan diterima jika dilakukan atas dasar bimbingan Rasul dan kita melakukannya karena Allah, bukan yang lainnya. Sebab kedua yang bisa mengotori, menodai amalan adalah perbuatan menyekutukan Allah. Berbuat syirik. Baik syirik itu maknanya adalah menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Saingan dan sekutu. Dalam peribadatan, dia berdoa kepada Allah di suatu waktu, di malam hari, di siang hari. Tapi ada waktu-waktu tertentu, dia berdoa kepada makhluk, minta tolong kepada jin, arwah nenek moyang. Misalnya, dia bertawakal kepada Allah di suatu waktu, tapi dia juga bertawakal kepada benda-benda, kepada makhluk halus. Agar supaya gunung tidak meletus, kita mempersembahkan sesajen untuk penjaga gunung katanya. Roh penjaga gunung. Agar lautan tetap memberikan penghasilan dan tidak terjadi gelombang dan badai, maka perlu adanya penyembelihan seekor hewan yang dipersembahkan untuk penjaga lautan. Ini namanya menjadikan tandingan bagi Allah. Namanya itu perbuatan apa? Syirik. Atau dia datang kepada seorang dukun bertanya tentang perkara yang gaib, tentang benda yang hilang, di mana pencurinya, atau tentang kapan hari yang baik untuk saya membuka sebuah usaha. Kapan hari yang baik untuk pernikahan anak saya? Maka si dukun biasanya bertanya, anak bapak lahirnya tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Calon istrinya lahir tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Kemudian dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain sampai pada kesimpulan yang menguntungkan atau hari yang selamat dari kesialan adalah hari A atau hari B, tanggal sekian atau sekian. Mari kita dengarkan Nabi kita Muhammad bersabda. Rasulullah mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in wasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal bertanya tentang perkara yang gaib, kemudian dia mempercayainya, maka tidak akan diterima oleh Allah sholat dia selama 40 hari. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, tahajudnya, sholat duhanya, tidak diterima oleh Allah. Artinya merugi amalan dia. Padahal dia sudah sujud, ruku, ikhlas, bahkan sholatnya sudah mencocoki bimbingan Nabi. Tapi ada satu poin, menyebabkan tertolaknya amalan dia atau terputusnya. Dalam hadis yang sama di riwayat lainnya, Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku umat Islam seiman, kita sedang mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Bukan ucapan seorang tokoh atau pujangga atau sastrawan, tapi Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam. Rasulullah mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun dan bertanya perkara yang gaib, seperti tadi contohnya jodoh, pekerjaan, nasib, barang hilang, pencuri, hari sial dan yang tidak sial, hari beruntung, itu semua perkara gaib, kemudian dia mempercayai ucapan si dukun, mengikuti bimbingannya, Bapak nanti datang ke sini membawa seekor ayam berwarna hitam pada malam Jumat manis, nanti saya akan jawab. Wah, dia benar-benar membawa, yakin dan percaya doktrin si dukun, diserahkan sebagai persembahan untuk si dukun. Kemudian diberitakan berita-berita gaib dan dia percaya, yakin, enggak berani menyelisihi berita dari dukun. Jangan, Bu, dukun sudah menyatakan pernikahan anak kita hari Sabtu bulan Rajab pertama, hari Sabtu pertama. Loh, jangan Pak, hari Minggu saja. Jangan. Nanti sial. Nanti rumah tangga anak kita enggak bahagia. Percaya dia. Maka apa hukum yang disebutkan oleh Nabi? Yang kedua ini lebih menuntut kita untuk serius. Kata Nabi, maaf saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Syariat apa yang diturunkan kepada beliau? Syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ini hadis. Hadis Nabi ada di kitab-kitab para ulama. Bisa dilihat kitab Riyadhus Salihin, kitab Sahihil Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan yang lainnya. Satu masalah terkait nasib amalan kita. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan dan menyebutkan nama-nama para nabi dan rasul, Nabi Musa, Isa, disebutkan satu persatu oleh Allah. Puncak kesolehan itu ada pada para nabi. Di penghujung rentetan atau deretan ayat-ayat ini, di penghujungnya Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu, kata Allah, para nabi-nabi yang mulia itu berbuat kesyirikan, niscaya akan terputus seluruh amalannya, dakwahnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, dan seterusnya. Terputus, kata Allah. Berarti masalah kesyirikan sangat serius. Dalam ayat lain, kalau tadi konteksnya tentang para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang ini yang akan kita dengarkan konteksnya untuk Nabi Muhammad. Adakah manusia yang lebih beriman dibandingkan Nabi Muhammad? Tidak ada. Rasul terbaik, Nabi termulia, pimpinan para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mari kita dengarkan ayat berikut. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah kami wahyukan atau telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu bahwa jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, niscaya akan terputus seluruh amalanmu dan engkau di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Lalu kita siapa? Di mana kita? Di sini penting untuk dipelajari tentang tauhid dan tentang jenis-jenis kesyirikan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebelum saya lanjutkan, isyaknya jam berapa? Kurang 15 menit lagi. Kaum muslimin yang saya muliakan, dengan itu kita terpanggil untuk kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul, belajar dengan tekun, dengan sabar seluruh umat Islam. Kita menyadari bahwa kajian-kajian Islami yang bentuknya itu pelajaran, bukan seperti ini pengajian, kajian tematik kalau ini, tapi yang sifatnya pelajaran, mulai dari pelajaran tafsir, pelajaran hadis, pelajaran fikih, pelajaran akidah, bahasa Arab, ini seolah-olah tugasnya pondok pesantren saja. Seolah-olah selain pondok pesantren, bukan tempatnya belajar ilmu-ilmu tersebut. Ini salah satu image yang harus dibenahi dan diluruskan. Kita mesti belajar. Sekarang ini banyak kerancuan-kerancuan berpikir yang terus ditebarkan di tengah umat Islam. Contohnya, ditanamkan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang menghargai dan menghormati sekaligus melestarikan budaya dan kultur. Demikiankah Islam? Ya, Islam menghargai budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip keimanan. Budaya kita pakai sarung, boleh. Maaf saja, pakai kopiah hitam, ya juga boleh. Budaya kita rumahnya di sebagian daerah, rumah panggung, silakan. Tidak ada masalah. Tetapi ketika sebuah budaya itu bertentangan dengan Islam, maka di saat itu seluruh bentuk kultur dan budaya harus tunduk kepada Islam. Karena di muka bumi ini yang punya budaya bukan hanya kita. Quraisy, sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dilahirkan di Mekah, anak keturunan Nabi Ibrahim, jadi Quraisy, penduduk Mekah, Abu Jahal dan yang lainnya itu keturunan daripada Nabi Ismail putra Ibrahim. Kalau Ishak putra Ibrahim menurunkan Bani Israel. Punya budaya juga. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul, semuanya tunduk. Semua budaya harus tunduk. Contohnya, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sebuah budaya orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Allah mengatakan, "Ma ja'alallah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba, walakinnal ladzina la yu'minuna yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib." Ayat ini secara maknanya, sesungguhnya Allah tidak mensyariatkan adanya ritual bahirah, tidak pula ritual sa'ibah, tidak pula ritual wasilah, tidak pula ritual hamin. Semua ritual itu, kata Allah, diada-adakan oleh kaum musyrikin. Mereka berdusta atas nama agama Allah. Apa itu ritual tersebut di dalam surat An-Nisa ini? Allah mengatakan, bahirah itu dalam terjemahannya, dalam tafsirnya adalah kebiasaan atau ritual orang-orang Quraisy, anak keturunan Nabi Ismail. Kalau ada seekor onta yang berhasil menurunkan keturunan, 5 anak keturunan, maka onta tersebut tidak ditunggangin, tidak boleh disembelih, diberi tanda di telinganya dengan dipotong. Jadi dia dibiarkan hidup, nggak boleh disentuh, keramat. Ini keramat, ada barokahnya, dibiarkan. Sa'ibah juga demikian, onta yang memenuhi, yang di serahkan dalam bentuk nazar. Dulu orang-orang Quraisy kalau mau melakukan perjalanan perdagangan, bepergian jauh, dia bernazar. Kalau saya berhasil dalam perdagangan saya atau selamat pulang ke kampung, maka onta saya yang ini akan saya nazarkan untuk diserahkan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperas susunya. Sudah muncul di sana onta-onta yang nampak tidak terurus. Orang tidak berani menyentuhnya. Begitu juga wasilah dan hamin. Mirip-mirip ada ideologi dan keyakinan-keyakinannya. Hewan-hewan ternak. Dia lewat di kampung. Kalau dia ada di depan pintu, gak boleh diusir. Kalau diusir nanti kualat. Orang-orang musyrikin menyatakan ini bagian daripada amal soleh. Agar Allah tidak menimpakan musibah kepada kami. Nah, cara-cara dan keyakinan-keyakinan seperti ini, ketika datang Islam dihapuskan, tidak boleh. Budaya-budaya ini dihilangkan dalam surat An-Nisa ini. Dengan tegas Allah menyatakan, ma ja'alallah min bahiratin, wala sa'ibatin, wala wasilatin, wala hammin. Allah enggak pernah mensyariatkan, kata Allah, ritual yang tadi disebutkan, bahira, sa'ibah, wasilah, dan ham. Budaya di negeri kita ada. Di daerah, di Jawa, di Solo ada seekor kerbau. Sapi, kerbau, kalau di bulan Muharram itu dikarak, digiring, ya, masuk ke pasar-pasar, para pedagang merasa senang kalau kerbau itu makan sayur-mayurnya atau dagangannya. Wah, ini akan datang rezeki, barokah, barokah. Dan maaf-maaf saja, sampai kalau kerbau itu, maaf, buang kotorannya, berebut kotoran kerbau untuk diambil barokahnya dan keramatnya. Masya Allah, Quraisy tidak melakukan sampai seperti itu. Hanya dibiarkan, tidak ditunggangi, tidak diperas susunya. Ya, tidak seperti ini. Lah, sekarang ada gerakan yang ingin melestarikan budaya. Budaya yang di sini mengandung penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi budaya-budaya yang itu sebenarnya bersumber dari, maaf-maaf saja, dari non-Islam. Yang kemudian diasimilasi, dicampur, dimodifikasi, dimix dengan beberapa amalan-amalan Islam. Tentu tidak demikian syariat Allah. Betapa pentingnya kita mengembalikan segala amalan dan keyakinan-keyakinan kita kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi, agar amalan kita ini diterima oleh Allah dan membersihkan seluruh keyakinan kita dari berbagai keyakinan dan ideologi yang dapat membatalkan amalan kita. Kurang dalam. 10 menit. Kaum muslimin yang saya muliakan, maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faham, mengerti, berilmu tentang urusan agamanya, tentang urusan syariatnya, dia faham, berilmu. Hadis ini mengandung himbauan untuk kita belajar. Ilmu merupakan salah satu kendaraan dengan izin dan pertolongan Allah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Dalam hadis sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya untuk menuntut ilmu, ilmu Islam, ilmu yang disebutkan di sana Al-Quran, ayat-ayat Allah, ataupun hadis-hadis Nabi, maka kata Nabi, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dibimbing oleh Allah, diluruskan. Kalau kita keluar dari rumah, di samping untuk sholat di masjid, dengan tujuan juga untuk menuntut ilmu, maka kita sudah meraih sebuah kesempatan besar. Yaitu Allah luruskan, Allah bimbing jalannya dia sampai ke surganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau. Sungguh menuntut ilmu merupakan salah satu kunci kebahagiaan. Belajar Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita. Al-Quran, di samping fungsinya untuk dibaca, kita mendapatkan pahala. Satu huruf yang kita baca itu Allah balas dengan 10 kali lipat, bahkan lebih. Juga fungsi Al-Quran, dan itu tujuan dan fungsi utamanya, adalah untuk difahami, dimengerti maksudnya, hukum-hukumnya, dan diamalkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebelum itu sebagian ulama menyatakan, "Kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh." Berapa banyak orang sedang membaca Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an sedang membicarakan tentang dirinya. Dia enggak merasa. Membicarakan tentang dirinya. Misalkan contoh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wama kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina." Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36 Allah mengatakan, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria ataukah mukminah wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah keputusan, sebuah syariat atau aturan, masih saja si mukmin dan mukminah tadi mencari hukum-hukum alternatif. Barang siapa yang melanggar dan bermaksiat kepada Allah serta Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga seorang wanita mukminah muslimah, ketika sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, ada syariat mengatur tentang permasalahan yang dihadapinya, entah itu urusan rumah tangganya, entah urusan ibadahnya atau dakwahnya dan yang lainnya. Allah mengatakan begini dan begitu, Rasulnya juga mengatakan begini dan begitu, masih saja dia mencari aturan selain Al-Quran dan selain sunnah Nabi. Ada yang mengatakan, ya walaupun ini hadis, tapi kan zaman ini zaman modern. Masya Allah. Masya Allah. Hadis Nabi ditolak untuk diamalkan karena ini zaman modern. Atau dalam urusan ibadahnya, Nabi mengatakan bahwa seluruh ibadah harus sesuai dengan bimbingan beliau. Disampaikan hadis Nabi bahwa bimbingan ibadah ini seperti ini, wahai saudaraku. Ah, ini sudah sejak dulu nenek moyang kami seperti ini. Subhanallah. Sudah tersampaikan. Ini hadisnya, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Bukhari, Muslim. Ini loh, Pak, kitabnya. Iya, ini saya sudah seperti dulu begini. Ini tidak sepantasnya. Nampaknya sudah tiba waktu Isya. Terasa singkat waktu, namun yang sedikit ini semoga bermanfaat. Tadi diumumkan rencananya ba'dal Isya akan dilanjutkan materi dan mungkin ada tanya jawab, ya. Itu rencana. Tapi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas-batas kemampuan. Nampaknya ini terakhir batas kemampuan saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pertama dan juga untuk saudara-saudara saya seiman. Jika ada yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Jika ada yang salah, saya mohon masukannya dan semoga Allah membalas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam.